Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah thumma amma ba'd. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada bab yang kedua dari kitab Jihad. Sebagaimana telah kita sampaikan bahwasannya bab ini sangat penting di masa-masa akhir zaman yang banyak sekali mereka berhujahkan dengan semangat jihad, namun secara realita dan kenyataannya mereka justru malah bertentangan dan bertabrakan dengan syariat jihad. Nah, mereka menggunakan berbagai macam label-label jihad, namun prakteknya adalah sebuah anarkis, sebuah perbuatan yang menyelisihi daripada syariat yang mulia, sehingga mencerminkan syariat jihad adalah syariat yang begitu sangat mengandung berbagai macam kebengisan, teroris, karena sebab mereka yang jahil dan bodoh dengan syariat jihad, maka oleh karena itu wajib bagi kita untuk melindungi diri kita dari berbagai macam kelompok sesat yang mereka mengatasnamakan jihad, tetapi pada hakikatnya adalah teroris, harbiyah. Nah, telah kita ambil masalah yang pertama dari bab yang kedua tentang masalah tawanan dan ghanimah, di mana di dalam syariat Islam seseorang di dalam berperang pun ada aturannya. Nah, ini indahnya dan mulianya syariat Islam. Tidaklah sesuatu amalan melainkan di dalamnya ada syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Baik. Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa idza qataltum fa ahsinul qitlah, kalau seandainya kalian membunuh maka perbagus cara membunuhnya, jangan dicincang, jangan disiksa, kalau bisa sekali mati maka itu yang terbaik. Nah, kecuali dari sisi qisas, maka potong tangan dengan potong tangan, wa hakadha. Tapi demikian pula kita dilarang untuk membunuh para wanita, membunuh anak-anak. Taib, dan bahkan tawanan, kalau seandainya maslahatnya tidak dibunuh, maka boleh untuk dijadikan budak atau boleh untuk dijadikan sebuah tebusan. Kecuali kalau di sana memang maslahat untuk dibunuh, karena tawanan ini adalah salah satu dari pakar strategi atau pakar dalam perang demi kemaslahatan kaum muslimin, maka dibunuh. Ini diantara keindahan syariat Islam di dalam memberikan tuntunan hidup kepada kaum muslimin, baik dalam keadaan mereka damai ataupun ketika mereka dalam keadaan berperang. Al-mas'alatu tsaniyah, taqsimul ghanimah bainal ghanimin. Kemudian masalah yang kedua, bagaimana cara pembagian ghanimah di antara orang-orang yang berhak untuk mendapatkan. Taib, ini juga penting untuk kita ketahui. Tidak semua harta yang diperoleh melalui perang itu ghanimah. Sehingga harta-hartanya orang-orang khawarij tidak disebut sebagai harta ghanimah dan tidak boleh untuk kita ambil. Walaupun Rasulullah SAW memerintahkan mereka yang memberontak untuk diperangi oleh hukumah setempat, oleh pemimpin setempat, tetapi harta mereka bukan harta ghanimah yang boleh untuk dirampas, karena mereka bukan orang kafir. Bal minal kufri farru, bahkan mereka dari kekufuran mereka lari. Maka kita perlu ketahui apa itu definisi dari ghanimah. Al ghanimatu ismun lima yu'khadu min amwalil kafarah qahran bikitalin. Ghanimah adalah sebuah nama, istilah yang diambil, apa-apa yang diambil dari harta orang kafir secara paksa melalui perang. Harta yang diperoleh oleh kaum muslimin dari tangan-tangan orang-orang kafir melalui peperangan, yang ditinggal lari atau ditinggal mati, kemudian dikuasai negeri tadi oleh kaum muslimin, maka yang mereka dapati dari harta benda setempat maka menjadi ghanimah bagi kaum muslimin. Ini definisi daripada ghanimah, bukan kaum muslimin yang mereka anggap kafir, kemudian diperangi, kemudiannya dia rampas begitu saja, kemudian berhujah dengan ghanimah, dan bahkan berjihadnya di negeri kaum muslimin, kemudian harta yang dia ambil dianggap sebagai ghanimah. Ini kebodohan mereka. Nah, kebodohan berbagai macam kelompok sesat, kelompok-kelompok yang menganjurkan kepada terorisme. Nah, ala wajhin yakunu fihi i'la'u kalimatillah ta'ala. Ya, atas dasar hal tersebut dilakukan dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah, untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, harta orang kafir yang harbi, yang mereka memerangi kaum muslimin, tidak ia mau tunduk dengan kaum muslimin. Adapun hartanya kafir dhimmi yang sudah membayar upeti, atau kafir musta'man yang mereka ya telah diberikan keamanan oleh kaum muslimin, atau mu'ahad, ada perjanjian, maka tidak ada ghanimah pada harta mereka karena sudah memiliki apa ikatan-ikatan tadi. Kecuali kalau mereka menjadi kafir harbi, maka boleh untuk diambil sebagai ghanimah. Jadi tidak boleh ya, kalau seandainya di negeri kita ada orang kafir yang dhimmi atau yang musta'man atau yang mu'ahad, kemudian tiba-tiba kita bunuh mereka, kemudian kita ya ambil harta mereka, kemudian kita berhujah ini ghanimah, ya tidak halal. Ini saja harta orang kafir, terlebih kalau seandainya harta ini hartanya orang muslim, maka lebih diharamkan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu malim ri'i muslimin illa min tibati min nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kebaikan dirinya. Ya, kalau dirinya memang dasarnya boleh dan dirinya tidak na'am dalam keadaan malu, atau dalam keadaan tidak enak, atau dalam keadaan ya terpaksa, maka silahkan. Tetapi kalau ada indikasi hal-hal tadi, maka jangan diterima. Jadi kalau dikasih sesuatu, ada indikasi karena dia malu, ada indikasi karena tidak enak, maka tolak. Thayyib, dengan dalil hadis yang kita sampaikan tadi, la yahillu ya malu mri'in muslim illa bitibati min nafsihi, kecuali dengan ya keridhaan hatinya. Wa tusamma aidan al-anfal jam'u naflin li'annaha ziyadatun fi amwalil muslimin. Al-ghanimah bisa juga dikenal dengan sebutan al-anfal, ya, surat yang terdapat dalam Al-Qur'an. Karena apa? Ziyadah, tambahan. Ghanimah ini tambahan terhadap hartanya kaum muslimin, karena sebagian dari sisanya ya seperlimanya diberikan untuk Baitul Mal sebagai simpanan harta kaum muslimin yang dipalingkan untuk kebaikan-kebaikan mereka sendiri. Wal aslu fi masru'iyatiha qauluhu ta'ala. Adapun asal pensyariatan ghanimah, bolehnya kita makan dari harta ghanimah, bolehnya kita mengambil harta rampasan dari naam orang-orang kafir dengan sebab perang, adalah qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba. Makanlah oleh kalian dari apa yang kalian ambil dari harta-harta ghanimah sebagai hal yang halal dan juga ya harta yang baik, tayyiba. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha ghafurun rahimun. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Al-Anfal 69. Waqad ahallallahu al-ghana'i ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dunal ummami as-sabiqah. Allah menghalalkan ghanimah ini terhadap umatnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tanpa umat-umat yang terdahulu. Subhanallah. Karena tahu bahwasanya umatnya Rasul adalah umat yang fuqara, umat yang na'am jiwanya itu mahbubun atau matbu'un li hubbil mal, ditabiatkan, diwatakkan untuk cinta dengan harta benda, supaya tidak memberatkan mereka, sebagai penyemangat bagi mereka. Maka dihalalkan untuk mereka ghanimah untuk mereka makan sebagai suatu harta yang baik. Adapun umat-umat terdahulu, maka tidak halal. Ya, setelah mereka berperang ya, melawan orang-orang kafir, maka harta benda orang-orang kafir tidak halal untuk mereka. Qala sallallahu alaihi wasallam, wa uhillat liya ya al-ghanaim, dan dihalalkan untukku harta-harta ghanimah, walam tahilla li ahadin qabli, dan tidak dihalalkan harta ghanimah tadi bagi siapapun sebelumku. Ini bagi umat-umat Nabi sebelumnya. Karena memang umat kita, ya umat yang ada pada zaman kita ini, khususnya umatnya Rasul, fitnahnya adalah harta. Inna fitnata ummati al-mal. Ya, fitnahnya umatku ini apa? Harta benda. Baik. Akhrajahu Muslim. Wa tashmulu al-ghanaimu al-amwalul manqulah wal asra wal ard. Dan yang disebut ghanimah di antara daripada macam-macamnya adalah harta yang bisa dipindahkan. Harta benda, emas, perak, berlian, ya, dan yang semisalnya, wal asra, tawanan-tawanan, baik itu laki-lakinya atau ya perempuan ataupun anak-anak, wal ardo, ataupun tanah. Ketika kita ya, menyerang sebuah negeri kafir, kemudian kita menguasai ya negeri tadi, maka seluruh harta yang ada pada negeri tadi menjadi ghanimah bagi kaum muslimin. Ya, taib. Dan tidak boleh sebelum dibagikan mereka ngambil. Ini yang dikatakan gulul. Ya, al-gulul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Orang yang gulul mengambil sesuatu yang tadinya itu dia dapat tetapi sebelum dibagikan dia ambil dulu. Ya, maka dia akan membawanya pada hari kiamat apa yang dia ambil dari harta rampasan tadi. Maka disebutkan ada yang ya mengambil sebuah pakaian, ada yang mengambil sapi, ada yang mengambil kambing, ya yang nanti dia di hari kiamat datang membawa apa yang mereka ambil dari harta-harta ghanimah sebelum dibagikan. Ya, walaupun sebenarnya dia mendapatkan harta tadi, tetapi karena memang belum dibagi-bagi, kemudian dia mengambil begitu saja tanpa izin imam, maka itulah yang dikatakan gulul. Dan dikembangkan dan diluaskan oleh para ulama, gulul setiap perkara yang sifatnya umum sebenarnya kita dapat tapi kita ngambil duluan. Ya, gulul atau korupsi. Ya, atau yang diluaskan lagi semakna dengan itu. Baik, harta ini milik umum, sebenarnya kita kebagian tetapi sebelum dibagi kita ngambil duluan. Namanya gulul. Baik. Ya, mengambil dalam sifat membahayakan ataupun mengambil sifatnya barang-barang sepele, layak ba'u bihi, yang tidak dianggap keberadaannya atau hilangnya, maka insyaallah taala tidak ya mengapa yang demikian. Tetapi kalau mengambil harta yang membahayakan, maka hal ini thayyib, tidak boleh. Itu diantara daripada bentuk-bentuk ghanimah, bisa yang harta yang dipindahkan, tawanan-tawanan perang atau tanah yang dikuasai tersebut. Wa dhahaba jumhurul ulama ila annal ghanimata tanqasimu ila khamsati ashum. Jumhur para ulama, mayoritas para ulama ya berpendapat bahwasanya ghanimah ini dibagi menjadi 5 saham. Misalkan apa ada 1000, maka dibagi menjadi 5 saham. Berarti apa, satu sahamnya 200, dibagi 5 bagian. Ya, dijumlahkan semuanya ada berapa, kemudian dibagi 5 bagian. Baik. As-sahmul awal, bagian yang pertama. Sahmul imam, bagian yang diberikan kepada imam pemimpin. Wa huwa khumusul ghanimah yukhrijuhul imam au naibuh. Ya, 1/5. Satu bagian dari 5 yang telah dibagi tadi dikeluarkan oleh imam, pemimpin atau wakilnya. Taib, setelah dibagi 5 dikumpulkan semuanya. Ya, ghanimah-ghanimah tadi dikumpulkan, kemudian tanah-tanah diukur, kemudian dihargakan berapa. Setelah dihargakan kemudian dibagi menjadi 5 bagian. 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian, 4 dan 5. Nah, satu bagian ini ya wa yuksamu hadzal khams ala ma bayyanallahu fi qawlihi. Dan yang satu bagian dari 5 bagian ini dibagikan kepada 5 ya bagian lagi. Jadi ghanimah dibagi 5 bagian, yang satu bagiannya dibagi 5. Dan mereka telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ya firman-Nya fi qoulihi wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian annama ghanimtum, bahwasannya apa yang telah kalian ambil dari harta ghanimah min syai'in, dari apapun, syai'in ini umum ya, maka dikatakan dari apapun yang sifatnya harta maka disebut sebagai ghanimah. Fa anna lillahi khumusahu, maka untuk Allah seperlimanya. Walil rasul, dan untuk rasul. Walidil qurba, dan untuk kerabat rasul. Wal yatama, dan untuk orang-orang yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wa ibnis sabil, dan orang yang sedang mengadakan safar. Al-Anfal ayat 41. Wa yuqsamu hadzal khums khamsatu ashum, atau khamsatu aqsam, dan seperlima dari satu dari seperlima tadi dibagi menjadi lima lagi. Yang pertama disebutkan dalam ayat, kata beliau, al awwal Allahu wa rasuluh, diberikan kepada Allah dan rasulnya. Taib. Apa maksudnya wa yakunu hadzal qismu fai'an, pada bagian ini menjadi sebuah fai, harta yang sifatnya cuma-cuma, yadkhulu atau yudkhilu fi baitil mal, dimasukkan ke dalam harta benda kaum muslimin. Kalau dulu ada baitul mal ya, harta yang sifatnya untuk kepentingan kaum muslimin ya, untuk apa inventaris ya, suatu negeri yang dikembalikan kepada kaum muslimin, sehingga disebut dengan baitul mal, rumah penampung ya harta. Wa yunfiqu fi masalihil muslimin, dan diinfakkan kepada maslahat kaum muslimin, untuk jalan, untuk membantu kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin. Adapun sekarang sudah tidak memiliki yang namanya baitul mal. Semuanya ya kalau ada apa-apa ya cenderung mendzalimi, karena ya jauhnya mereka dari syariat. Bahkan baitul mal diganti dengan berbagai macam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, seperti apa perpajakan, ya jamarik atau jibayah, pengambilan-pengambilan yang sifatnya ya menyelisih hak, tidak boleh seperti ini, jibayah, jamarik, dan yang semodelnya pungutan-pungutan yang dengannya kaum muslimin tidak ridho, maka diharamkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadih, dan sungguh demi zat yang jiwaku di tangannya. Mali mimma afa Allahu illal khums, tidaklah untukku dari apa yang Allah berikan kecuali seperlima. Wal khums mardudun alaikum, dan yang seperlima ini kembali untuk kalian. Maksudnya harta yang disisihkan oleh Allah dan Rasulnya itu apa? Ditampung kemudian nanti diberikan kepada kaum muslimin sendiri, bukan kemudian dipakai berfoya-foya oleh Rasul. Ya, dipakai untuk keluarganya. Sungguh Rasul itu kaya kalau mau kaya. Ya, kalau seandainya sifat beliau adalah ya tamak dengan dunia, tetapi beliau sangat berjuang dalam rangka untuk menegakkan syariat Islam, menegakkan ya agama Allah. Faja'alahu sallallahu alaihi wasallam li jami'il muslimin, bagian Allah dan bagian Rasulnya dikembalikan kepada kaum muslimin. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, dzawil qurba, kerabat-kerabat Rasul. Wahum qarabatur Rasuli sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah qarabah, keluarga besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahum, siapa mereka? Ini diingat. Jadi yang dikatakan Ahlul Bait ya, di antaranya apa? Banu Hashim dan juga Banul Muthalib. Ini di antara daripada apa? Yang dikatakan Ahlul Bait, atau yang lebih ma'ruf kalau pada masa ini dengan apa Habib. Mereka itu biasanya Ahlul Bait. Nah, dan Ahlul Bait sebagaimana yang lainnya, tidak ada kekhususan bagi mereka. Baik, tidak ada kekhususan bagi mereka, walaupun nasab mereka sampai kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau seandainya Fatimah saja ya, tidak mendapatkan ya, kompensasi dari hukum dari Allah ataupun Rasulnya, tentunya lebih utama setelah generasi setelah Fatimah dan juga setelah ya apa keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini pun dijelaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengumpulkan kaum muslimin. Dikumpulkan di sana Banu Hashim, dikumpulkan Banu Muthalib, dikumpulkan semua Quraisy oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini kabilahnya. Ya. Kemudian setelah itu didatangkan Fatimah. Kemudian Nabi mengatakan, "Ya Fatimah salimin mali masyi'ti." Wahai Fatimah, minta. Ya, mintalah dari hartaku, harta bapakmu ini, apa yang kau mau. Ya. Ma'agna anki minallahi syai'a. Sementara ya, aku tidak bisa mencukupi, aku tidak bisa memberikan apa-apa dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan bahkan juga disebutkan dalam hadis yang lain, ya. Kalau seandainya ya, anakku ini Fatimah saraqat laqata'tu yadaha. Kalau seandainya dia mencuri, aku akan potong tangannya. Ya, sebagai bentuk bahwasanya tidak ada yang maksum daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah maka disalahkan, kalau benar maka dibenarkan. Taib. Karena bagaimanapun ya, kebenaran ini adalah yang utama. Ya, al-haq ahaqqu an yuttaba. Hak itu adalah sesuatu yang berhak untuk diikuti dari yang lainnya. Taib. Wa yuqsamu hadzal khumus bainahum hasbal hajah, dan dibagi ya, seperlima ini kepada mereka sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian yang ketiga, al-yatama wa huwa man mata abuhu qabla an yablugh. Siapa yang dikatakan yatim? Seseorang atau anak yang mati bapaknya sementara dia belum balig. Ini dikatakan yatim. Kalau sudah balig maka bukan dikatakan yatim dan tidak berhak untuk mendapatkan apa? Ghanimah. Dzakaran kana aw untha, laki-laki atau perempuan, sama. Wa ya'ummu dzalikal ghani minhum wal faqir. Sama saja, yatim tadi dapat tinggalan warisan oleh orang tuanya, dari orang tuanya banyak sehingga dia kaya, atau dia tidak memiliki warisan dari kedua orang tuanya sehingga dia miskin. Sama-sama mendapatkan hak untuk diberikan bagian dari ghanimah. Yes, yes. Yang jelas kalau dia memiliki sifat yatim maka mendapat hal tadi. Kemudian yang ke empat, al-masakin yadkhulu fihim al-fuqara huna. Ya, masakin masuk tentunya di tengah-tengah mereka orang-orang fakir. Kalau miskinnya saja dapat, apalagi fakirnya, tentu lebih utama. Karena kalau miskin ini punya penghasilan tapi kurang mencukupi. Dia punya penghasilan 10 sementara pengeluarannya 15, pengeluarannya berapa 20, namanya miskin. Kalaupun fakir, lebih rendah dari miskin, enggak punya penghasilan ya dan hidup kekurangan. Tapi kalau miskinnya masuk tentunya apa? Fakirnya mimba bil aula, dari sisi yang lebih utama. Kemudian yang kelima, ibnu sabil. Siapa ibnu sabil? Wahwal musafir. Dia itu musafir, orang yang sedang mengadakan perjalanan. Alladhi inqata'at bihi sabil. Yang sedang memutuskan dengannya sebuah jalan, dalam artian sedang bepergian hendak mencapai sebuah tujuan. Fayu'ta ma yablughuhu ila maqsadihi, diberikan kepada dia bekal yang bisa menyampaikan kepada tujuannya. Baik dia kaya atau miskin, ketika dia safar dan kekurangan apalagi, maka diberikan walaupun dia seorang yang kaya. Taib. Wa amma baqiya siham al-arba'ah, adapun yang tersisa dari empat saham, tadi kan dibagi lima saham, satu sahamnya dibagi menjadi lima lagi, kan sisa empat. Nah yang empat saham ini, arba'atu akhmas, ya, sisa dari empat yang diambil satu tadi, bagian empat bagian yang diambil satu bagian, fatakunu likulli man syahidal wiq'ah, maka diperuntukkan kepada setiap yang menyaksikan peperangan. Minar rijali al-baligin, dari kalangan laki-laki yang sudah balig, perempuan tidak. Perempuan tidak. Al-ahrar, yaitu orang yang merdeka. Wal-uqala, punya fikiran. Miman sta'adda lil qital, siapa-siapa yang menyiapkan diri untuk berperang. Sawa'un basyarul qital aw lam yubashir, sama saja dia langsung terjun ya berhadap-hadapan dengan orang kafir atau tidak. Seperti dia bagian dapurnya, atau seperti dia menyiapkan peralatan, atau dia yang suka mengangkuti apa namanya mengambil persediaan-persediaan, namanya lam yubashir, tidak langsung terjun, tetapi dia membantu dari belakang. Qawiyan kana aw dha'ifa, baik ketika itu dia kuat atau ketika itu dia lemah, misalkan lagi sakit atau dia tidak mampu, maka mendapatkan bagian dari ghanimah yang empat tadi. Liqauli Umar radhiyallahu taala anhu, al-ghanimatu liman syahidal wiq'ah. Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya ghanimah itu bagi setiap yang menyaksikan peperangan. Rawahu al-Baihaqi bi isnadin sahih dalam kitab Jihad pada bab ghanimah, dan juga dikeluarkan oleh Abdul Razak dalam musonafnya. Ya, Abdul Razak punya musonaf yang dikenal dengan musonaf Abdul Razak. Nah sekarang bagaimana caranya empat sisa dari bagian tadi diberikan kepada ya pelaku peperangan. Nah bagaimana cara membagikan yang empat ini? An yu'ta ar-rajil alladhi yuqatilu ala rijlihi, diberikan kepada orang yang berperang dengan menggunakan kedua kakinya, sahman wahida, satu bagian. Jadi yang empat tadi diambil dibagi dua, yang satu untuk mereka-mereka yang berjalan dalam perangnya. Wa yu'ta al-farisu alladhi yuqatil ala farsi, dan diberikan kepada pasukan berkuda yang mereka ketika berperang menggunakan kuda-kuda mereka berapa? Salah tu ashum, sisa dari tiga tadi, empat yang diambil, satu untuk prajurit yang berjalan, prajurit yang berkuda diberikan tiga saham. Sahmun lahu wa sahmani li farasi, satu sahamnya untuk dia, duanya untuk farasnya, untuk mengembangkan, untuk apa namanya mengurusi, merawat. Li hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasama fi an-nafar, disebutkan dalam hadis Abdullah Ibnu Umar bahwasanya Rasul pernah membagi dalam sebuah ghanimah, lil farasi syahmain sahmain walil rajili sahman, bagi yang berkuda dua apa namanya bagian, atau lil faras, untuk kudanya dua bagian, untuk yang na'am orangnya satu bagian. Baik. Untuk kudanya dua, untuk yang berjalan satu. Walianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalika fi Khaibar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu ketika membuka Khaibar. Ja'ala lirajuli sahman wahida walil farisi thalathatu ashum. Baik. Yang pertama dikeluarkan oleh Bukhari Muslim, adapun yang kedua hanya Al-Imam Al-Bukhari yang mengeluarkan. Ketika perang Khaybar, Nabi membagi ya bagi ghanimah untuk yang berjalan satu saham, untuk yang berkuda tiga, satu untuk orangnya, dua untuk kudanya, untuk mengurusi. Wa dzalika li'anna ghina'a al-farisi wa naf'ahu akthar min ghina'ir rajul. Yang demikian itu, pembagian yang seperti itu, bagi yang berkuda mendapatkan tiga, ini manfaatnya lebih besar. Ya, karena perang dengan kuda, ini lebih dahsyat tentunya dengan, ya, dibanding perang hanya dengan kakinya. Taib, yang mana kudanya juga butuh nafkah, butuh air, butuh makan, butuh perawatan. Beda dengan orang yang ketika berperang hanya dengan jalan kaki. Wa amman nisa'u wal abid wassibyan idza hadaru al-wiq'ah. Nah, terus bagaimana keadaan para perempuan, hamba sahaya, anak-anak ketika mereka juga ikut menyaksikan dan membantu perangan? Apakah mereka juga dapat? Fasahihu an yurdha lahum wa la yuqsamu lahum. Yang sahih dalam bab ini, berarti di sana ada khilaf dari kalangan para ulama. Maka yang sahih adalah mereka dikasih tetapi tidak dimasukkan dalam jumlah saham. Diberikan saja begitu saja, tapi bukan dari arah pemberian saham. Disebutkan di situ ar-rahdu i'ta'u syai' laisa bikatsir. Diberikan tapi tidak banyak. Liqaul Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma liman sa'ala, kenapa kok nisa, abid, sibian diberikan cuma-cuma? Karena mereka ada yang menanggung. Wanita ada yang menanggung suaminya, anak-anak ada yang menanggung bapaknya, barangkali bapaknya juga ikut jihad. Ya, apalagi hamba sahaya, dia tidak memiliki harta benda dan tidak kuasa untuk memilikinya. Ya, ini diantar daripada keadilan kenapa mereka tidak mendapat. Baik, tidak bisa disamakan dalam Islam ini laki-laki dengan perempuan. Liqaul Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma liman salah, karena didasari ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ada seorang yang bertanya. Jawaban beliau kepada orang yang bertanya, innaka katabta, engkau telah menulis, tas'aluni 'anil mar'ah, engkau bertanya kepadaku tentang bagian seorang wanita, wal 'abd, dan juga bagian seorang hamba, yahdhuranil maghnam, yang mana di kala itu keduanya menghadiri peperangan tadi, hal yuksamu lahuma syai', apakah diberikan untuk keduanya sedikit sesuatu? Ya, maka beliau menjawab, wa innahu laisa lahuma syai'un illa an yukhdaya. Kata beliau, keduanya tidak mendapatkan apa-apa kecuali sekedar dikasih, begitu saja dikasih. Ya, oleh imam. Wa fil afdin wa amal mamluk fa kana yuhda. Adapun mamluk maka dikasih begitu saja. Bukan dijadikan sebagai ya orang yang berhak untuk menerima ghanimah, tapi dibagi, bukan dari arah pembagian ghanimah tapi dikasih secara cuma-cuma begitu saja. Wa idza kanatil ghanimah ardhon khuyyira al imamu baina qismatihi qismatiha bainal ghanimin. Kalau seandainya ghanimah tadi berupa ya tanah, bagaimana caranya? Maka imam di sini diberikan pilihan. Apakah dia mau membagi-bagi tanahnya tadi sekian-sekian dibagi per petak? Misalkan ada 1000 prajurit, maka dibagi 1000 bagian, setiap orang dibagikan satu ya, bagian-bagian masing-masing. Wa waqfuha li masalihil muslimin, atau tanah tadi diwakafkan. Ya, diwakafkan kepada ya kaum muslimin untuk tujuan kebaikan kemaslahatan mereka. Dan wakaf tidak boleh ditarik kembali ya. Wakaf itu tidak boleh ditarik kembali, hibah juga tidak boleh, hadiah juga tidak boleh. Nah, pemberian diberikan kemudian tiba-tiba diambil kembali ya, atau wakaf diambil kembali. Kalau dijual, maka ini ada beberapa gambaran yang kita sampaikan. Ada yang boleh, bahkan ada yang wajib, dan bahkan ada ya, yang ya, mustahab, atau bahkan ada yang haram. Yang wajib kalau seandainya tanah tadi memang terbengkalai sama sekali nggak ada yang ngurus. Misalkan kita wakaf di apa namanya pedalaman Kalimantan, siapa yang ya di pedalaman sana nggak ada kehidupan di sana. Saya wakaf hutan di Kalimantan, siapa yang memakai di sana? Misalkan, nah, seperti ini, misalkan nggak kepakai dan ya nggak akan terjangkau ya apa namanya wilayahnya, maka boleh dijual kemudian dipindah ke dalam ya suatu tempat yang bisa dinikmati oleh kaum muslimin semuanya. Atau wakaf di tepi jurang, buat apa wakaf di tepi jurang? Mau dibangun juga enggak bisa, mau ditempati juga enggak bisa, maka seperti ini dijual kemudian dialihkan ke tempat-tempat yang bermanfaat. Baik. Adapun tanpa sesuatu kemudian dia tarik kembali wakafnya, maka permisalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya mathaluman ada fi hibbatihi kamathali ya al-kalbi ada fi qai'ihi. Barang siapa yang menarik kembali pemberiannya seperti apa? Seekor anjing yang menelan kembali muntahannya. Wal muslim, disebutkan dalam hadis yang lain, dan tidak ya pantas seorang muslim kecuali permisalan yang mulia. Imathalul a'la, seorang muslim, seorang mukmin tidak akan melakukan seperti itu. Karena wakfun, dia sudah tidak bisa memanfaatkan dan juga untuk merubah-rubahnya. Jadi kalau sudah wakaf, wakaf Allah SWT yang menguasai. dan nadir yang sudah dia tunjuk tadi yang berhak untuk merubah-rubah dalam artian untuk mengurusinya. Adapun waqif, maka sekedar ya, lafadz waqaf selesai, maka berpindah kepada nadir yang mengurusinya. Tidak kemudian masjid ikut campur, harus ini, harus itu, enggak boleh ini, enggak boleh itu. Nah, ini enggak, tentunya enggak seperti apa niat, seakan-akan dia enggak ikhlas, seakan-akan kok dia masih seperti ini, seperti itu. Waqaf-waqaf sudah, bismillah saya waqafkan, sudah urusi. Nah, seperti itu. Menunjukkan keikhlasan dalam memberi. Tidak kemudian diungkit lagi, ya, tidak kemudian dibicarakan lagi, tidak kemudian disekian dan sekian, bahkan menyakiti yang dikasih. Ya, ini bahkan menggugurkan pahalanya. Yang termasuk sedekah yang pahalanya gugur itu sedekah yang diiringi dengan riya. Ya, sedekah yang diiringi dengan man disebut-sebut kembali. Ya, saya sedekah ini dan itu, saya sedekah ini dan itu, wal adza dan menyakiti yang dikasih. Ya. Disebut-sebut yang dikasih disakiti malah. Ya, kita dikasih, kemudian kita disakiti itu lebih ya, menyakitkan. Dan itu akan membatalkan pahala sedekah seorang muslim. Jadi dalam hal ini imam dipilih silahkan untuk dibagi-bagi atau diwakafkan saja. Wa yudrabu 'alaiha kharajan mustamirra yu'khadhu mimman hiya biyadihi. Kemudian diambil ya manfaat-manfaat yang sifatnya terus-menerus misalkan diwakafkan ini pokoknya ya tanah yang kita kuasai ini kita wakafkan untuk kaum muslimin, kita tanami misalkan kelapa sawit atau kita tanami korma. Ya. Taib, maka diambil sebagian dari manfaat-manfaat tadi, yukhadu mimman hiya biyadihi, diambil dari orang yang dikuasakan untuknya. Taib. Di tanah yang dikuasakan untuk seseorang tadi ketika menimbulkan sebuah manfaat-manfaat maka diambil. Sawa'un akana musliman aw dhimmiyan, sama saja yang ya yang diberi tadi ada seorang muslim atau seorang dhimmi. Ketika suruh mengurusi tanah wakaf tadi fayukhadhu minhu kulla 'am, diambil bagian-bagian setiap tahun untuk dibagikan kepada kaum muslimin. Baik. Wahada takhir yakunu takhirun takhiru maslahatin, dan pilihan ini sebagai bentuk pilihan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Taib, Allah taala alam. Soal itu diantara daripada cara pembagian ghanimah dan juga pihak-pihak yang mereka mendapatkan bagian dari ghanimah tersebut. Maka kita harus paham ghanimah itu adalah harta kafir, ya, yang di saat berperang mereka kalah, maka harta rampasan disebut dengan harta ghanimah. Adapun harta rampasan yang dimiliki oleh orang muslim atau ya, seorang kafir tapi dhimmi atau seorang kafir tapi musta'man atau mu'ahad, maka enggak halal. Ya, taib, enggak halal. Dan ini hujah-hujah sebagian dari mereka, wa ini fai. Ya, ketika nyerbu misalkan desa kafir yang mereka anggap desa kafir, kemudian mereka pergi karena takut, kemudian mereka jarah harta benda mereka dengan hujah ini fai, maka itu haram. Nah. Bingung pembagian tadi ya. Ada gambaran enggak? Sebenarnya biar ditulis di papan tulis ini mulai dari yang insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan tulis. Jadi sekarang misalkan ghanimah ini berupa buku, berupa meja, berupa rumah. Nah sekarang sudah, kalau misalkan memang barang-barang ini tuh ada kimahnya, dalam artian keberadaannya itu menguntungkan, bukan sesuatu yang gak ada apa harganya, misalkan sekedar pensil satu patah lagi, seperti ini sudah pakai-pakai saja gak masalah ya, karena keberadaannya bukan dianggap sebagai harta, hilangnya juga bukan dianggap sebagai apa harta, maka seperti ini silakan. Kalau yang dianggap sebagai berharta dikumpulkan dulu, kumpulkan. Setelah dikumpulkan, dijumlahkan berapa ini? Misalkan ada 100 juta. Nah, 100 juta berarti dibagi 5 bagian. 1 2 3 4 5 200 200 200 200 200 ya. Ya. Yes, 20. Nah, satu yang bagian yang 20 ini diambil dulu. Ya, diambil dulu. Berarti sisa berapa? 4 bagian. Yang satu ini diambil untuk 5 orang tadi. Ya, untuk Allah dan Rasulnya, fakir, miskin, untuk yatim, untuk ibnu sabil, dibagi untuk mereka. Seperlima ya. Seperlima dibagi seperlima lagi. Seperlima untuk Allah, seperlima untuk miskin, seperlima untuk ibnu sabil, seperlima untuk yatim, dan seperti itu. Nah, yang empat ini diserahkan kepada muqatilin, orang-orang yang ikut berperang, baik secara langsung atau tidak langsung. Seperti itu. Ini belum faraid, baru awangan seperti ini. Ya, belajar faraid tambah. Yang ikut perang terus meninggal tuh keluarganya datang. Nah, kalau alam nanti kita lihat dapat apa enggak. Kalau dia mati kayaknya enggak dapat. Nah, ya Allah alam nanti kita lihat permasalahan secara detail apakah mereka dapat atau tidak disebutkan para ulama juga, khususnya di kitab Mughni. Ya, Ismun ala Musamma, kitabnya Ibnu Qudamah rahimahullah, kitab yang namanya sesuai dengan yang dinamakan. Jadi kitabnya memang masya Allah. Permasalahan-permasalahan yang ya ditanyakan semua ada di situ. Rincian-rincian yang detail insya Allah kita sampaikan kalau seandainya ada faedah dari sana. Karena hukum apakah nanti keluarganya dapat, ini dibangun dari waris, ya, seperti ikatan waris nanti. Apakah ini dianggap sebagai waris atau bukan? Nah, apakah seorang yang mati dalam meninggal itu berhak untuk mendapatkan ghanimah atau tidak? Ya, tapi tentunya hal ini nam dilihat insyaallah pada pertemuan yang masih tersisa tentang masalah fai. Insyaallah masalah-masalahnya kita akan tampung, nanti kita carikan jawabannya. Wallahu taala alam. Berkaitan dengan adab dalam peperangan. Seandainya kalau yang melakukan itu adalah misalnya sekarang yang sedang marakan yang Daesh itu ya, ISIS itu, yang mereka mempublikasikan praktek-praktek pemenggalan kepala atau misal dan itu, seandainya misalnya itu adalah khilafah yang syar'i, itu praktek seperti itu dibenarkan atau? Ya, tentunya dibangun dari hadis-hadisnya ada apa enggak? Kalau ada hadisnya ya praktekkan, enggak masalah. Tapi sementara ini Rasulullah SAW tidak pernah ya memerintahkan sahabatnya untuk berbuat seperti itu. Dari sisinya aja sudah sesuatu yang sifatnya anarkis gitu loh, enggak pantas. Buat apa kepala kalau sudah mati? Kecuali kalau babnya kisos lain, penggal, ya kisos. Tapi kalau harus ya dipenggal kepalanya, lehernya dipajang di ini. Nah, dari si fitrah, wallahu alam, dan kita enggak mendapati hadis. Kalaupun ada maka kita amalkan tentunya. Baik. Wallahu taala alam. Wallahu alam. Hadisnya kita juga enggak pernah melihat. Ada yang tahu hadisnya? Masalah boleh memenggal kepala. Kalau sudah mati nggak perlu dipenggal, namanya mutlah. Kalau kita harus menyiksa, harus potong tangan, kemudian potong kakinya, ini dilarang. Membunuh dengan siksa itu dilarang. Kecuali kalau dari arah apa kisos tadi. Seperti orang yang ketika itu diperintahkan untuk mengikuti para penggembala onta, minum dari apa kencingnya, susunya, kemudian setelah sembuh malah ya menyiksa penggembalanya, dibunuhnya, maka Rasul pun melakukan yang sama sebagai bentuk kisos pada mereka. Wallahualam. Kalau masalah pemenggalan kepala ini ana belum pernah lihat hadisnya dan tidak pernah melewati hadis tentang perintah hal tersebut. Adapun yang dilakukan tersebut ya tentunya nah harus dicocokkan. Kalau dia telah melakukannya tentunya kalau misalkan ada larangan tidak boleh diulang. Baik. Allah alam. Baik, tafadhal barakallahu.